الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عاذني الله وإياكم منها. أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita dapat melanjutkan insyaallah dari ujian kita dari tafsir ayat-ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari surat At-Tur. Semoga apa yang kita lakukan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik. Dan di pertemuan yang lalu kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul yawma idzin lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun." Maka kecelakaanlah pada hari itu bagi para pendusta yang mereka adalah orang-orang yang senantiasa sibuk larut dalam ucapan-ucapan batil mereka bermain-main. Pada ayat-ayat ini, pada At-Tur ayat ke-11, "Fawailu yawma idzil mukadzibin," maka kecelakaanlah pada hari itu bagi para pendusta, berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah, dan beliau sahib Syarh Sunnah, tulis kitab Syarh Sunnah, imam yantra Imam Al-Sunnah dan Muhaddits dan yantra ulama Mufassirin. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, "Fawailun," kata beliau, "fashiddatu adab," adalah sekeras-kerasnya adab. "Wail" adalah keras-kerasnya adab. Untuk siapa? Lil mukadzibin, untuk para pendusta. Kapan? Yauma idzin, pada hari itu. Yaitu yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, "Fawailu yawma idzin lil mukadzibin," ay kata beliau, "wailul lahum dzalikal yawm min 'adzabillah wa nakalihi bihim wa iqabihi lahum," yaitu kecelakaan, kebinasaan akan mereka dapatkan bagi para pendusta tersebut. "Al yawm," pada dzalikal yawm, pada hari itu, pada yaumul qiyamah, "min 'adzabillah," akan mendapatkan azab yang terhadap Allah. "Nakali bihim," dan apa yang timpakan siksaan Allah terhadap mereka. "Wa yuqadhi lahum," hukuman Allah terhadap mereka. Dan ini adalah suatu hal yang pasti, sebagaimana dikaitkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, suatu hal yang pasti akan menimpa mereka. La mahala, tidak bakal mungkin luput dan tidak bakal mungkin tidak terjadi. Inna wa'adallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan apa yang Allah janjikan adalah mereka mukadzibin, askarin, dhalin. Para setan menyimpang, kafir lagi menentang dan mendustakan dakwah Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala ancam bagi mereka ada dan disebutkan inna adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Bahwasannya adab Rabbu itu pasti terjadi, lawaqi'. Berbeda dengan terhadap mukminin, bisa jadi dapat adab, bisa jadi tidak. Bisa jadi langsung masuk jannah, bisa jadi melalui siksaan neraka terlebih dahulu. Maka bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Sesuai dengan dosa atau sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada penerang kafir, maka apa yang Allah ancamkan itu pasti terjadi. Sebenarnya dalam Al-Ma'arij yang kemarin kita sebut menafsirkan inna adzab rabbika lawaqi', siapa pasti terjadi. Sa'ala sa'ilun bi adzabin waqi' lil kafirin laisa lahu da'in. Menafsirkan dan melengkapi satu surat dengan yang lain, maka apa yang ada dalam surat Al-Ma'arij itu melengkapi dan menafsirkan dari apa yang ada pada surat Tur tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali terhadap orang-orang kafir tersebut, yang mana mereka mendustakan kepada Nabi dan Rasul sebagiannya dan dakwah ajarannya. Maka Allah ajak kembali beberapa ayat setelahnya di sini, fawailu yawma idzin lil kafirin, maka kecelakaan akan menimpa mereka pada hari itu terhadap para pendusta. Berkata Syekh Sa'di, al-wail kalimat jami'ah li kulli uqubatin huznin wa 'adzabin maqruh. Wail adalah satu kata yang mencakup segala macam hukuman, kesedihan, azab, dan ketakutan yang diancamkan terhadap mereka. Kata-kata wail itu ya hukuman, siksaan, ia akan mendatangkan kesedihan bagi yang tertimpa perkara tersebut, tersiksa, azab, dan ketakutan diancamkan terhadap mereka. Wail. Dan ada yang mengatakan yang lain seperti Al-Tabari mengatakan al-wail balwadi alladhi yasilu min qayl wasadidu fi jahannam, adalah sebuah lembah yang mengalir isinya berupa nanah, ya darah nanah yang berbau busuk yang panas di jahannam, di neraka jahannam. Sebuah lembah penuh darah dan nanah, sehingga menyebutkan saat itu al-wail. Ada yang menyatakan umum, ada yang menyatakan itu adalah lembah atau sungai yang mengalir padanya darah dan nanah yang bercampur padanya di salah satu bagian neraka jahannam. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa in kana qad ruwiya annaha wadin fi jahannam, meskipun telah diriwayatkan bahwasanya itu wadi, lembah, sungai yang mengalir di jahannam, lakin as-sawab, tetapi beliau merujukkan annahu kalimat tahdid wa wa'id, tapi itu umum dan itu merupakan kata ancaman dan peringatan. Dan beliau merujukkan sebagaimana disebutkan sebelumnya Syekh Sa'd bin Abdul Ta'ala, wa'id itu sebuah kata yang mengandung suatu hal yang menyiksa, yang akan menyedihkan, membuat ketakutan dan tersiksa. Al-wail, kecelakaan, kebinasaan, sengsara, kesedihan, ketakutan akan menimpa mereka ini, al-mukadzibin, para dusta. Al-mukadzibin yang mendustakan, mendustakan apa? Ayat al-mukadzibin, al-mukadzibin lillah wa rasul, mendustakan Allah, mendustakan Rasul, dengan beberapa macam bentuk. Adapun mendustakan Allah betul-betul tidak meyakini wujudnya, tidak. Lebih-lebih lautnya Nabi salah-salah musyrikin Quraisy, mereka semua mengakui adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada. Maka mereka bersumpah dengan Allah, demi Allah. Bahkan mereka juga Allah keliling Ka'bah. Mereka juga makan menyebutnya Baitullah, rumah Allah. Jadi seperti kita tahu, kakeknya Rasulullah SAW Abdul Muttalib ketika hendak diserang pasukan Abrahah dengan gajahnya, dia meminta unta-untanya yang dirampas. Kenapa pemimpinan kaummu yang meminta justru unta, sementara rumah ibadah kaummu tidak kami hancurkan? Maka dia menjawab, ana rabbul ibil, aku ini menjadikan dia unta-unta itu. Ini urusan saya, ini punya saya, ini saya. Ada rumah itu bukan dia, itu rumah Allah. Dan dia yang akan menjaga. Maka mereka meyakini, ke umat mereka meyakini akan hal ini. Tetapi mereka mendustakan pada beberapa pokok-pokok iman, seperti dalam hal tauhid, tauhidullah, terutama tauhid Allah, mentauhidkan dan mengisahkan Allah dalam ibadah. Mereka meyakini yang menciptakan, menghidupkan siapa Allah. Seperti kata Allah, la insa'al ta'um man khalaqahum la yaqulun Allah. Kalau pertanyaan mereka ini Muhammad, siapa yang menghidupkan, mematikan mereka? Pasti tentu mereka akan menjawab Allah. Tapi apa masalahnya? Mereka menganggap patung-patung berhala di sekitar Ka'bah ini wasail, wasil, perantara, penengah antara mereka dengan Allah. Sekutu-sekutu yang Allah memberi. Sehingga dalam talbiyah mereka mengatakan labbaikallah wa labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Itu mereka labbaik illa syarika lak wa lak labbaik wa amal. Labbaik itu kan artinya kami datang menyambutnya. Kalau labbaik Allahumma berarti ya Allah kami datang menyambut Allah. Tapi kalau misalnya anak kita panggil dia bi, panggil labbaik. Abi datang, punya keseruan ya anakku. Dipanggil lagi orang tuanya, Leng, sini Leng. Kita jawab, Leng. Saya datang. Tetapi dalam hati, Leng Allah. Ya Allah, kami datang dengan keseruanmu. Walillahi ala nas, Jibjul Bain, Jibjul Bapak Ayah Isyabila. Wajib dari manusia yang mati untuk berhaji kepada Allah. Mencoba itu Allah. Siapa yang mampu menghadapkan perbedaan tanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu Allah. Maka di antara kalbiya syiah dalam haji mengatakan ya Allah saling datang dengan Rasulullah dari berbagai penjuru. Jadi dibaca oleh musyrikin mereka dulu, sekitar mereka banyak Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, tapi mereka tambahin illa syarikun walak, kecuali sekutu-sekutu yang kau miliki. Aku pasti ini kan sekutu-sekutumu yang kau ridhoi. Sehingga disebutkan di ayat yang lain, ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Kami ini tidak menyembah patung-patung ini kecuali untuk mendekatkan kami lebih dekat kepada Allah sedekatnya. Karena ini sekutu-sekutu Allah, wahyu Allah di muka bumi, maka kami dekati melaluinya. Maka ada yang semacam ini. Maka ini dia apa yang diingkari oleh, yang diustakan oleh kaum Nabi SAW. Bukan tibi, illa dalam hal apa, bukan wujudnya Allah, bukan mereka tidak percaya dengan Allah. Tetapi mendustakan tauhidullah dalam uluhiyah di antaranya. Dalam uluhiyah, ibadah mereka bukan hanya untuk Allah. Tapi untuk Allah juga lah, harusnya sebagai yang mana untuk berhala ini, berhala itu, sembelihan para bin, kurban, kurban mereka, pesanan mereka. Mereka ada keadaan yang ingin. Bahkan mereka disebutkan, nanti-nanti berbicara kalau bersumpah. Nanti Allah akan berikan kebaikan dia kepada. Tidak takut, tetapi kalau disebut adian di gunung, kalau melakukan begitu-begitu di depan mana, itu salah satu patungnya atau Uzza, patung sebagai orang-orang Makkah, mereka sangat takut. Wah, takut nanti tidak apa-apa. Tentu disebut adian di Allah, nanti murka mereka datang. Dan ketika disebut di depan patung mereka, hati-hati. Nanti kau tertimpa musibah ini, musibah itu, takut kuala mereka. Beberapa yang lainnya dari beberapa bentuk ibadah. Maka syirikan mereka bukan dalam hal tauhid. Yaitu tauhidullah dalam hal rububiyyah. Siapa yang menciptakan mereka, siapa yang membangkitkan mereka, mereka meyakini. Mereka menjalankan ibadah, mereka mempersekutukan Allah. Jadi kita sebagai pencari ulama asal kita, ketika Rasul perintahkan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengingkari. Apa ini Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahim? Mana sih kalian nama? Ketika manusia di dunia lagi awal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada Muhammad Salahul Muhammad Abdullah Rasul Muhammad Rasulullah bersama Kristian kita ini adalah apa yang telah dihubungkan dan disepakati oleh Muhammad Rasulullah Allah dan telah wakilnya Kristian. Mereka ingat beberapa hal. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini Ar-Rahman Ar-Rahim? Kami tidak kenal. Apakah yang dimaksud Ar-Rahman Al-Yaman, rajanya Yaman, atau rajanya Yaman? Kami tidak kenal Ar-Rahman kecuali dia. Tidak tahu Ar-Rahman yang dimaksud itu Allah. Karena Allah memiliki banyak nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Fatihah, Al-Fatihah, dan mereka mengingat. Adapun Allah, tidak cukup ini. Kami yang mengenal, maka disebut Bismillah. Baik, kalau Rasul mengatakan, aku Bismillah. Maka tidak mengapa nuruti mereka dalam beberapa selama tidak menyelisihinya. Ya, ini yang disebut karena turun pengalaman fisik dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat bukan maksiat. Dan waktu di perjanjian Hudaybiyah itu para sahabat merasa ini tidak adil kita di demikian Rasul sahaja. Insyaallah nanti datang waktu. Tidak adil. Namun mereka terjadi dalam pelanggaran dalam tauhid Allah dalam syahidnya dalam Hudaybiyah dan Hudaybiyah begitu pula tentang permasalahan asmaul husna. Ada pun tauhid Rububiyyah mereka meyakininya. Siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang mematikan Allah? Siapa penguasa jaga saya Allah? Maka apa yang disebut dengan mukadzibin, ancaman tauhid yang menjadi disebut mukadzibin, serangan syaitan mukadzibin adalah yang disebutkan Allah swt. Kita sebutkan disebutkan Allah dalam berbagai bentuk. Ini disebutkan Allah bukan hanya disebutkan oleh Allah saya ateis, yang tidak. Tapi juga Allah swt disebutkan Allah dari hanya sebagai penanya. Rasuli, demikian pula mereka yang mendustakan Rasul. Ada pun Quraisy, yang mereka memang mendustakan karena Muhammad dengan Linda Muhammad yang telah lahir dari Rasul itu adalah Rasul itu sendiri. Ini adalah pokok prinsip keimanan yang mereka pernah. Dan bagi mereka mengatakan, Aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujar. Apakah Muhammad tidak menjadikan kesembahan kita yang banyak jadi satu saja? Ini perkara yang sangat mengherankan kata mereka mengingkari apa yang namanya tempat komisi semuanya sudah dibuang mereka mengingkari sampai berbagai macam cara sampai akhirnya dari kalau surat al-kahfi itu mereka menawarkan toleransi yang lewat batas ya sudah ya Muhammad tahun ini kami ikut ibadahmu kami bawa saja tapi tahun berikutnya apa lagi kalau seperti kami menyebabkan ya ini kata usia mereka maka perlu surat itu dia menyebabkan jawab yang mengawal katakan kepada mereka ya ini kami lah aku cuma tak beli aku tidak menyebabkan apa yang aku cuma walaupun aku mengandung dan kalian tidak menyebabkan dalam orang meninggalkan orang-orang yang mengibadai Allah tapi masih mempersekutukan Allah yang mana. Dan Allah katakan dalam hal itu si anak adalah syurga anshir aku dan yang paling tidak butuh dan sekutu. Man asyraka fi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Barang siapa mempersekutukan aku dengan selainku aku akan tinggalkan, aku akan biarkan dia tidak sebut. Maka mereka yang mengaku mengibadi Allah, tetapi mereka juga masih memberikan korban-korban kepada selain Allah, Allah akan tinggalkan, Allah akan biarkan mereka dengan sepuluh tersebut. Yang mereka anggap sepuluhnya Allah, Allah tidak terima dalam biarkan kebiasaan. Mereka tetap dalam masalah tauhid ibadah. Di antara pokok iman yang mereka ingkari adalah mereka menginginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dengan berbagai macam cara. Ada yang mereka mengatakan, ya, kalau memang Allah mengutus utusan, mestinya kan mereka. Apakah Allah mengutus utusan seorang yang jarang di pasar, yang makan makanan, yang beraktivitas seperti kami? Kenapa tidak Allah mengutus malaikat saja? Tak suci yang mulia dan terus. Kan dijawab membantah oleh Allah dalam ayat ini. Seandainya penutup muka bumi itu para malaikat seluruhnya, tentu kami utus utusan kami itu mereka. Yang cocok, yang sejenis dengan mereka. Dan kenapa tidak diutus kepada mereka, kepada manusia yang ini? Maksud itu sama dengan mereka. Karena tidak semua kita bisa, atau bahkan yang kami tidak bisa melihat mereka dengan tentu asli dan berbeda ciptaan, berbeda karakter dan berbeda kebutuhan dan keadaan. Sementara kita butuh melihat langsung tata cara ibadah, sholat, bagaimana ada makan, bagaimana ada tidur, makan ada istinja, buang air, bagaimana doa dikirnya, perbuatannya, gerak-geriknya. Kita butuh mencontohnya para sahabat melihat ya. Maka Rasul katakan, sholli kama ra'aytumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Bisa dilihat. Seandainya malaikat berubah. Maka disebutkan, dan seandainya kami putus, kami tidak menyampaikan waktu kami melalui malaikat, tentulah itu dengan dia menjelma sebagai mana manusia. Dan itu sebagaimana Jibril khususnya Jibril menjelma jadi laki-laki. Terpakai bukti bersih, rambutnya cakelan, dan ada para sahabat Allah dan para sahabat. Bisa didengar ucapannya, disangka manusia biasa seperti itu. Bukan manusia yang tidak napak telapak kakinya, dianggap manusia biasa seperti manusia. Tapi itu malaikat yang diberi kemampuan bisa menjelma sebagai manusia. Mereka tidak sampai ketika mereka sudah tidak bisa mendapatkan alasan untuk menolak Allah SWT. Lebih-lebih dikenal amin, amanah, dan bukan orang asing, orang yang tidak dikenal, nasabnya. Mereka kenal siapa bapaknya, siapa kakeknya, orangnya seperti apa, akhlaknya, kebaikannya, kejujurannya. Bahkan sampai beliau hijrah ke Madinah pun, banyak dari mereka masih titik barang-barangnya. Sampai Rasul ketika pergi dengan Abu Bakar hijrah, pesan Ali. Dalam keadaan beliau sebagai PO, tetap beliau pesan kembalikan para mereka. Dia punya akhlak. Tapi kalau kita, kita sudah jalankan di ancam dibunuh, dipukul di kamar sekali, ada barang bisa di tempat kita. Ngapain saya kembalikan barang itu? Dia sudah mukul saya. Ngapain saya kembalikan barang itu? Masalah pengumpulan perkara ini, oh iya bisa, perkara yang lain, nanti ada risau, ada tuntutan yang lain. Tapi masalah barang ini kan urusan lain, barang ini haknya berat. Bukan berarti dengan dia menggolongi saya membalas kegoliman dengan kegoliman yang lain. Dengan dia menampak saya, masalah runtuh nanti balas lain-lain. Tetapi masalah kemudian kita ambil nama saja, barang dia, karena dia tidak nampak saya. Ini bahagia saya miliki. Karena kita tidak suka dengan orang, kemudian sudah tidak saya bolehkan demikian demikian. Apakah kita menikahinya lillah karena Allah atau karena Allah langsung? Maka ini nanti saya tidak diingatkan. Dan secara disebutkan tentang tauhid atau hidupah yang mereka tentang begitu bulan Rasul berbicara ketika mereka sudah tidak bisa mendapatkan celah untuk bisa menjatuhkan Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada jalan lain kecuali mereka tidak-tidakkan urusan dunia cari-cari kesalahan. bagaimana? Tidakkah Allah mendapatkan orang yang lain untuk dijadikan rasul? Tidakkah Allah mengutus rajulan minal qaryatayn adzim, seorang lelaki dari dua kota besar ini, Makkah dan Thaif, orang yang berjasa, orang yang berkedudukan sosial tinggi, dikenal dan banyak harta kaya raya, bukan seorang anak yatim yang mereka menjadikan Rasulullah SAW. Muhammad bukan seorang anak yatim, orang miskin. Dia itu kerjanya apa? Gembala kambing. Gembala kambing ini sudah mereka cakupkan dalam urusan dunia. Sehingga ini ada. Ya, ketika seorang apa namanya sudah tidak bisa menjatuhkan dalam hal aqidah, dalam hal mana, dalam hal agama, dalam hal akhlaknya, harus dicari orang kalau sudah tidak suka, sehingga tidak lagi menilai dengan adil, sehingga dinilai urusan-urusan masalah dunia, masalah ini sigma itulah yang tidak punya apa-apa atau yang sebaliknya perhentiannya dan seterusnya. Begitu pula di antara perkara yang mereka suka atau kalau mana adalah terkait dengan masalah lebat tadi berbagi orang kafir itu di antara ajaran Rasulullah SAW yang mereka tentang al-mukat diri mereka ini para pendusta yang mendustakan Allah dan Rasulnya dan ajaran Allah dan Rasulnya di antara pokok iman yang penting mereka pula adalah masalah hari berbagi dia boleh bisa menjadikan kiamat setelah itu membangkitkan semuanya ini tidak akan jawab jadi mereka ingat. Jadi mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah penguasa alam segala raya, iya. Tapi setelah kita mati, kita dibangkitkan lagi. Kita masuk bertanya-tanya oleh Allah. Bisa amal lagi naga baru anna yub'adu. Kul bala warabbi lakum ba'atunna. Summa lakum ba'atunna bima'amiltum. Wadhalika Allah nasir. Para orang kafir itu menyangka ada bahwa Allah juga itu mereka tidak bakal bangkit. Kul jawab mereka, eh Muhammad. Bala warabi, tentu demi Rabbu kalian bakal bangkit. Betul-betul dengan lagu bahagunya. Semua lagu nabakunya dengan tawqid dan nun tawqid. Tukul penegasan. Kalian betul-betul akan dibangkitkan. Setelah itu kalian benar-benar akan diberitahukan di ma'amilsum. Dilaporkan atas segala apa yang dulu kalian kerjakan dunia wala ka'ala Allah nasir dan itu semua sangat mudah bagi Allah SWT. Ini dia sama pokok iman yang mereka tentang belum lagi dakwah yang lebih kurang dari itu masalah pokok prinsip iman dengan mereka tentang apa lagi yang itu dan kami berdakwah dan disolah-olah adalah memulai dari yang satu-satu dari yang tertentu. Ketika orang ini masih tidak suka dengan kita berbagai macam, dia tak sih. Dia muslim atau bukan? Kalau bukan muslim, baik. Mulai. Saya sebagai seorang muslim, saya sangat mencintai. Bisa Allah itu. Saya termasuk yang menghilangkan dirinya. Saya mencintai beliau, saya mengaku beliau sahabat-sahabat berumah dengan kita. Dan saya mengakui keutamaan dan kesempatan. Saya menjemput cintanya, tetapi sebagai nabi bersama Allah, bukan sebagai Tuhan. Jadi disebutkan dalam kitab makhluk, dalam isu kebangan kita yang menyebutkan. Baik, Israel, baik kepada Allah yang Israel, sembahlah Tuhan Bapak yang di langit, Tuhan itu dan Tuhan kalian semua. Dan kami disebutkan di pasal mereka yang tahu, suruh dengarkan di kalian seluruh bangsa Israel pada keturunannya Nabi Yakub balik sekarang sesungguhnya kalimat yang hakiki adalah agar kalian semua mengakui bahwasanya Allah adalah ilah kita semua sesembahan kita semua dan bahwasanya Al-Yesur dari mereka Yesus atau Isa adalah putusan dia. Itu syahadat ini yang maknanya dulu. Dan disebut oleh para Allah seperti siapa itu. Kita ini dalam masalah ini masalah manzilatul Isa bin Islam, kedudukan Isa dan Yesus dalam Islam. Kedudukan Yesus dalam Islam. Dan disebutkan ayat-ayat, begitu pula seperti yang berkira dari Ibn mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka belum percaya Al-Quran. Sebutkan Yesus dan ini adalah yang besar. Kalau dia kita dakwai adalah seorang yang sudah muslim, alhamdulillah, maka kita dakwai dengan Al-Quran di lebih-lebih Al-Quran Al-Kirim kaum muslimin semuanya mengimani kita membawa Al-Quran dan kita sebutkan dalam dakwah ayat-ayat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ada surat terserah sangat banyak menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam dakwah beliau. Sehingga banyak kepada ulama seperti dalam pelajaran dan istimewa tidak ada sama dia yang mengajak kepada jalan Allah tidak lepas dakwah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengusul hukum niat apa Tuhan berusaha memberikan pengaruh yang luar biasa. Bahkan di sebagian negara seperti Rusia, Amerika, orang benar-benar masukkan dalam keadaan sebagian yang belum ada di dunia nyata masuk ke kampung ini, rumah ini. Mereka buka di taman ini, mereka buka dari itu seperti apa sih orang seperti apa sih Islam dengan seksual ini telah dengarkan apa sih pertimbangannya pernah sama dia di sini yang tidak orang apa yang luar biasa pelan-pelan dan begitu berulang terus. Namun sedemikian banyak itu keras kepala yang mereka berdoa masuk Islam. Mereka terutama yang jadi korban pada perang banyak karena tidak sokongan mereka sendiri dan penentangan mereka sendiri. Ada perang banyak. Dan selainnya adalah adab yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terhadap orang kafir kadang terjadi di dunia, kadang tidak. Ya. Kadang ditimpa adab, berjumpa berjalan sekadang, tidak. Tetapi di akhirat pasti ada terhadap orang kafir. Itu sesuatu yang tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti terjadi yang menimpa mereka. Beda dengan muslim mungkin yang tadi kita sebut kadang menimpa, kadang tidak. Kadang masuk kerja langsung, kadang tidak boleh ya. Sekarang saya selama lagi. Tapi orang kafir pasti terjadi dan menimpa kepada Al-Jahidina lima lama qamati adillah ala tuhudi. Mereka yang mengingkari ketika dalil-dalil telah tegak. Seberapapun dalil, seberapapun bukti tidak cukup kalau sudah mereka dihukum oleh Rasulullah. Tapi orang yang berusaha ini melepaskan dari hawa nafsu dan ambisi ini dan dia bukan mati dengan objektif, insya Allah dia akan menyelamatkan. Ada pun yang mengikuti ambisi dan hawa kemana yang dia tahu, maka seberapa pun dalil tidak akan memuaskan. Dan karena disebutkan di Islam ini ya, Al-Mu'minu Shadiq yakfi dari lelaki seorang mukmin yang jujur itu baginya dengan nanti satu dari dia sudah masuk. Umar bin Khattab pernah mau mukul orang ketika ada seorang datang minta tolong perantara saudaranya, tolong aku di luar wilayah jadikan perantara untuk bisa masuk ke Amir Mukminin Umar. Saya minta kanan untuk orang dia masuk. Ketika bisa masuk, ternyata dia hukum bersifat tidak suka. Kemudian mengatakan dan seterusnya kepada Amr bin Umar. Dan Umar sempat tidak memberikan pelajaran dengan pelepas hormat dan itu. Diingat kalau sebenarnya tadi ini, juga diingatkan. Ya. Mahal, tentu, ya Amr bin Umar. Alih sallallahu alaihi wasallam, bukan Allah mengatakan kudil fatwa wa'amur bin narsi wa'akrim adil jahili berilah maaf kudil fatwa wa'amur bin narsi dan perintahkan dan keberikan kudil fatwa wa'amur bin ma'ruf wa amrul ma'ruf wa nahyil ma'ruf wa nahyil munkar wa amrul bil ma'ruf wa nahyil munkar. Ha? Kuzil akwa wa'mur bin urfi wa'arifain jari. Beri nama, perintahkanlah dalam hal kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Wahada minal jahilin. Dan ada ini ada. Dan ini saudara ini termasuk orang jahil. Dan orang bodoh ini termasuk orang bodoh. Maka ketika itu Umar berkata tidak meneruskan ingin mengumpul ramah. Lepas jatuh ke lepas bermain tidak jadi mengumpul. Dan disebutkan wakana Umar waqafa kitab-kitabnya. Adalah dulu Umar bin Khattab orang yang sangat seketika berhenti kita bisa bilang di saat ayat Allah dibacakan benar-benar gas karena kan manusia siapa tidak ya, lewat sebuah gas ya Umar tidaklah ada siapapun melihat kau berjalan di sebuah gas illa kecuali dia sakti dipajin dengan pajin dengan gang yang menaikkan kata Rasulullah SAW. Kalau di Mekah itu ada beberapa sebelum ke Ka'bah itu kan ada pemukiman-pemukiman ada gang-gang yang ada itu. Seandainya syaitan menjumpai itu di sebuah gang lalu dia mencari gang yang lain kami tahu Al-Qurqah, Al-Qurqah yang membedakan Al-Qurqah yang tidak ada dan tegasnya luar biasa. Tapi ketika beliau diingatkan ayat seperti apa? Beliau itu sudah mau mengancam hukum mati buat orang-orang ketika Rasul wafat, ya, orang-orang sudah mengatakan Rasulullah wafat. Sampai Umar bin mengatakan siapa berani mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wafat aku penggal lagi. Rasulullah hanya pergi sebentar ke Jeraknya nanti beliau kembali ke tempat kita. Rasulullah SAW tidak. Siapa mengatakan belum mati atau penggal leher, dia sudah lagenkan. Abu Bakar. Hijri dia Umar, duduk dia Umar. Tidak mau lah. Ya sudah. Abu Bakar kata ini tidak. Ya ayo nas, bayi orang-orang. Ya. Kemudian dia mengatakan seperti yang dia sudah dimasukkan, masuk ayat. Maka Allah mengatakan, maka Muhammadun illa rasulun qadhalat min qabli rusul apa ma ta'ufu ila qalatu mala aqab. Dan sebelum itu saya dah salah ingat disebutkan man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad ta'ala. Siapa yang menyembah Muhammad ketahuilah Muhammad telah meninggal. Tetapi barang siapa yang man kana ya'budu Allah tetapi siapa menyembah Allah fa inna Allah hayyun la yamut tetapi Allah maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Maka sekali kembali Muhammad itu telah meninggal dunia, Allah tetap maha hidup dan ibadah kita tidak berhenti. Lagi dan kemudian beliau berjalan dengan firman Allah. Allah mengatakan maka na Muhammad illa rasulun berkala dan kemudian rasul. Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul utusan yang telah berlalu sebelum-sebelumnya para rasul juga meninggal. Apa iman tak hukum tidak apakah kalau beliau meninggal atau tertutup? Nah, sebagai pernyataan, beliau meninggal normal saja sakit, tetapi itu ada anaknya berlangsung dengan anak yang dibunuhi pada kepala kambing seorang Yahudi ketika nanti sempat memakannya dan menggunakannya sampai ketika sakit disebutkan aku sampai saat ini masih merasakan asal pengaruh racun wanita Yahudi. Maka ada yang mengatakan apakah ketika Muhammad itu mati atau tidak meninggal dunia atau terbunuh? Ini kalau kumala apalikum kalian berhalu murta meninggalkan ajaran. Maka Abu Bakar mengingatkan mereka bersaudara bahwa dia telah jalan dulu meskipun dia telah mati dan mengatakan Nabi Muhammad memang sudah meninggal. Umar yang sudah menganggap siapa mengatakan Nabi Muhammad meninggal atau mati atau penggal Abu Bakar mengatakan seperti dan bacakan ayat langsung kemenang lemah lemas apa ini apa ya lemahan untuk dia sampai gak kuasa berdiri seperti bercampur banyak sahabat campur. Bagaimana? Kehilangan Rasul kata Asmar, tidak ada hari yang pernah membahagiakan kami lebih daripada hari kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kembali dan tidak ada hari yang lebih membuat kami sedih kata Asmar dibandingkan hari maaf saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Rasulullah tak tahu apa mesti. Sudah yang sangat besar. Itu contoh Umar itu telah disebutkan ancaman kecelakaan pada hari kiamat pada hari kelak dan mukadibin ada para penulisnya. Fa'innahum kata syaitan min syaituna bidari kajul minal adab wa nakal ma'ala yakturu lahum alaban. Mereka kelak di hari kelak nanti akan mendapatkan adab dan siksaan yang tidak pernah terpetik pada pikiran mereka sebelumnya. Ini ancaman Allah kepada mereka. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat mukadzibin para penista tersebut. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Yang mana mereka senantiasa berada dalam pembicaraan batil dan bermain-main. Berkata At-Tabari, alladzina hum fi fitnah wa ikhtilaf fi dunya yal'abun. Yang mereka senantiasa yaitu berkecimpung dalam fitnah, begitu pula usaha dunia yang aku dan main-main saja. Fitnah. Wafidi nahan mahu sahiluna kita ingin ada benda hilang lalai dari perkara yang akan mereka lewat dari adabnya Allah di akhirat. Padahal adanya bersalah, kemudian diberitahukan ancaman ada apa atau akan terjadi demikian-demikian dari ancaman atau yang seterusnya. Dan dia akan berbuat siap. Tetapi mereka lalai dan berada di bawah ini lalai. Dan hanya sibuk urusan bermain-main urusan dunia. Berkata Ibnu Katsir Rahimahullah, aihum fid dunya yaquluna fil batin. Di dunia mereka yaitu larut dalam kebatilan. وَيَتَّخِذُونَ دِينَهُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا sementara urusan agama mereka jadikan sendal gurau dan main-main. Mereka tidak begitu. Ini sebagai pelajaran bagi kita agar kita tidak jadikan agama sebagai main-main. Oleh karenanya, kalau seorang bergurau dengan keluarganya, dengan temannya, silakan bergurau dalam hal-hal yang selama tidak menyusul syariat. Begitulah dalam urusan agama dan talak, itu tidak ada pada yang main-main. Meskipun tidak bersalah dengan istri, nanti tak perlu dengan tak perlu. Ini bahaya. Ya. Apa hidupnya dan percayaannya bisa terjadi. Ya. Begitu pula dalam urusan agama dan terkait malaikat. Sebagai orang itu tak postingnya tak siapa. Malaikat dibikin project ya. Ya. Surga neraka dibikin dulu. Ya. Maka urusan terkait dengan agama tidak boleh dijadikan dulu. Itu pula urusan yang berkait dengan agama cinta, itu pula cinta besar atau yang selainnya cinta dikatakan tahu seperti ini haram betul. Dan ini kata Allah Subhanahu Wa Taala di surat yang lain, Inna Alladzina Ajwabu Kanu Minal Ladzina Amanu Yadhhaqu Wa Idza Mahu Bihim Yataghamazun. Dulu orang-orang para pendosa itu jika kaum mukminin lewat, mereka saling mengelipkan mata satu dengan yang lain temannya. Dan wajah mahu dilihat bahasa semua wajah pada bahasa yang telah dinajib bukan yang telah dinamal yang takut menertawakan sukanya kaum ini ditertawakan dijadikan bahan olok-olokan maka jangan ada mengikuti sebagaimana sifat-sifat mereka. Mereka saya saat ini bercerita mengenai kaum di mana dia di kaum ini dan agung hanya itu selama dunia dulu mereka suka larut dalam segala macam permainan, dalam kalam ucapan yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Dan karena syaitan ini layak mengundang jin, walau yang malu mengundang jin, tidak pernah mengatakan serius, tidak pernah beraksi, tidak pernah serius. Wainah ma'aman mengkul, maka ibu semua perbuatan mereka hanya main-main. Walidah dikata ilu a'marohum lajsatia barokah. Maka kau jumpai umur-umur mereka tidak barokah. Tamurum imun layani wal ayat lewat hari lewat malam sekian banyak layak tapi tidak sehat tanpa mengambil makna. Maka di hari kelak nanti Allah katakan yauma yuja'una ila nari jahannam ja'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun, hari di mana mereka ditempatkan dicorok ya dorong ke neraka jahannam dengan sekeras-kerasnya dan dikatakan inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Jadi ini disebutkan kisahnya ketika mereka melihat dari kejauhan air, mereka sedang kehausan. Mereka melihat seperti mata mulia. Dan itu insya Allah kita baca besok. Al-Qur'an yang baru amal dan kasarab. Jadi ya, ya sabu kamu makan. Hatta lihat sampai ketika dikatakan lagi fungsinya tidak mendapat apa. Itu insya Allah akan kita sebut besok. Mereka melihat dari kejauhan seperti air. Dikerti, ternyata di neraka api. Dan ketika mereka berhenti, ternyata api mau mundur, tidak bisa mundur dari dorong, dan mereka jatuh ke neraka. Dan itu seperti amalan mereka ketika di dunia. Insyaallah kita sebutkan teman-teman siswa utara yang lain. Ini rumah utara yang disini.